Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa ANTV dan ibu-ibu yang hadir di studio pagi hari ini, kembali lagi kita di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Alhamdulillah. Ya, dan di pagi ini kita akan membahas tema tentang pintu-pintu setan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kayaknya enak digali di sini nih. Lu ngapain? Bentar, Mang Adel, Mang. Pagi-pagi ngegali tanaman orang, Buat apaan? Ini, Mang Adel. Mang Kasep mau nih, lihat bawang-bawang ini mau disimpan sini. Buat apaan sih? Bau banget, ih. Mang Adel belum pernah apa lihat penampakan di sini yang ngeri-ngeri. Ih, bawang itu buat sayur, Kasep. Ngapain gigi buat pohonan mama? Kata siapa itu? Itu katanya itu kan kalau di film-film horor mah bisa ngelawan mah. Ngelawan ini penampakan-penampakan itu ngeri. Sirik. Sirik malah. Sirik itu mau ngusir perbuatan setan. Iya, ini mau ngusir setan mah, tapi pakai cara setan. Oh, caranya salah. Salah. Gitu. Jadi pakai apa dong? Iya, enggak boleh pakai cara-cara setan ya, Maya. Caranya cara agama kita, Quran dengan hadis. Hadis Nabi mengatakan setan masuk dalam diri kita manusia ada 10 pintu. Pintu yang pertama marah-marah. Emosi. Ibu pernah marah? Pernah. Ibu suka marah? Suka. Ibu sering marah? Sering. Suka marah melulu? Iya. Beda, tahu. Pernah marah, suka marah, sering marah, marah mulu. Yang paling jelek mana? Marah mulu. Nah, nafsu ada dua. Anda lihat dalam surat Yusuf 53. Inna nafsa illa ammaratun bisu illa ma'rohimarobi. Nafsu itu yang pertama yang didorong oleh setan yang selalu mengajak manusia berbuat jahat. Yang kedua, nafsu yang dapat rahmat dari Allah. Jadi nafsu yang pertama datang kepada kita godaan setan. Makanya jaga, jangan marah mulu, tekan. Wal ghadi minal ghaid, kendalikan hawa nafsu. Dua, yang namanya setan masuk dalam diri kita manusia melalui pintu serakah, rakus, maruk, egois, memenang sendiri. Contoh, kata Nabi, hubbuka lisayin yukmi wa yusimu. Cintamu kepada sesuatu menyebabkan kau lupa dan kau tuli. Contoh, jabatan tinggi, gaji gede, rumah gratis, mobil gratis, listrik gratis, telepon gratis, sopir gratis, bensin gratis, oli gratis, tol gratis, masih juga korupsi. Itu kesetanan, gak mikir orang. Tiga, makan yang sangat kenyang. Ma min wi'ain abghadu ilallah min batni mari minal halal. Tidak ada satupun tempat yang paling dibenci oleh Allah kecuali perut yang dipenuhi dengan makanan halal. Duit saya, yang belanja saya, yang masak saya, yang nyapin di meja saya, yang makan saya. Kalau sangat kenyang, Allah benci. Kenapa? Kita harus berbagi. Nabi mengatakan, jangan makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Kemudian yang keempat, setan masuk. Kalau kita mengenakan pakaian, pengen dipuji oleh orang lain. Aduh, baju baru, bagus gak, Del? Bagus. Nah, itu pengen dipuji, itu kesetanan. Kita pakai baju, niatnya untuk menutup aurat. Anda lihat Al-A'raf 31. Ya Bani Adam, hudu zinatakum inda kulli masjid, wa kulu wasrobu wa latusribu innahu la yuhibbul musrifin. Jadi kita kata Allah silahkan pakai pakaian, silahkan makan, minum. Jangan berlebihan. Allah benci dengan orang berlebihan. Pakai baju, pakai kudungan, rapih udah. Ini mah dikembangin. Pakai gelang sampai ke ketek. Cireng, cireng, cincin tiap jari. Pakai rantai sampai ngegayot kayak jam di musola. Itu berlebihan. Allah tidak suka, itu kesetanan sadar gak sadar, kata Allah. Kemudian yang nomor lima, memuji dengan adanya pamrih. Misalnya, aduh Pak Lurah ganteng, biar KTP gratis. Aduh bos ganteng hari ini, biar gak diomelin kemarin masuk. Kemudian yang nomor enam, setan masuk itu, kalau ibadah mau buru-buru, kalau ngurusin dunia mau lama. Al ajalah minas syaiton wattani minallahi ta'ala, terburu-buru godaan setan. Kehati-hatian itu datangnya dari Allah. Contoh taraweh, nanti malam di masjid yang itu imannya siapa? Bapak Anu, kata Mangga Siap. Asik, demen, gua mah cepet. Imam Taraweh tukang kebut, banyak penggemarnya. Anda bayangkan ada Imam Taraweh baca Fatihah cuma dalam satu napas. Alhamdulillah, tonin, amin. Nabi mengatakan, la solata liman lam yakro bi Fatihatil Kitab. Tidak diterima solatnya kalau dalam satu rakaat gak sempurna baca Al-Fatihatul Kitab. Anda lihat ada Imam Taraweh yang tidak sempurna solatnya. Allahu Akbar, sami Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngebut, padahal tumaninah merupakan rukun solat. Kalau tumaninah tidak ada, solatnya gak diterima. Itu kesetanan. Yang ketujuh, setan masuk dalam diri kita manusia kalau pamer pangkat, pamer jabatan, pamer suami, pamer istri. Perkenalkan mama dede, saya istrinya si Anu. Itu kesetanan, sombong. Dia anak saya, jabatannya Anu, sombong. Anda lihat dalam surat Ali Imran ayat 14. Kemudian yang nomor 8. Setan masuk dari pintu P-E-P-L-I-T. Palit. Koret. Kedekut, buntut kasiran, merege hese, pantatnya koneng. Kalau giliran minta rezeki yang banyak, umur yang panjang, sedekah berapa? Ceng. Di tas Anda duit peceng, goban, noban, ceban, goceng, noceng, ceceng, gope, cepek, gotun. Trombo lewat buat makin miskin. Ngubek tasnya lama, dikeluarin berapa? Gope, paling tahu. Setan gitu. Silahkan Anda tertawa. Saya bicara sangat ilmiah. Ayatnya dan sangat jelas. 9. Setan masuk dalam diri kita manusia, kata Nabi. Kalau fanatik suku, fanatik partai, fanatik organisasi, setan masuk. Lihat, banyak orang berantem gara-gara partai. Kesetanan. Kalau harusnya yang kita bela agama. Waqtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, kata Allah dalam surat Ali Imran. Jadi kalau ada orang sampai ribut dengan orang lain gara-gara organisasi, gara-gara partai, gara-gara suku, itu hukumnya haram. Anda lihat Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yashhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairum minhum. Jangan mengejek satu kaum. Boleh jadi kaum yang kalian ejek lebih baik daripada kalian yang mengejek. Kemudian yang ke-10. 10 ya? 10 ya. Yang ke-10, kalau sentimen sesama muslim, bangun rumah gede-gede, padahal tuh po, lakinya sekantor tuh sama laki gue, paling juga duitnya korupsi. Iya. Ah, itu setan. Iya. Itu belum puas setan bilang, po tahu gak po? Itu dia beli mobil kagak kontan. Itu boleh nyicil. Ya biarin tetangga nyicil mobil, yang bayar dia apa kita? Dia lah. Nah dia setan ngapain lu yang susah. Iya. Jadi ini 10 pintu setan. Ya. Hati-hati jaga biar setan tidak masuk dalam tubuh kita. Oke, baik ibu-ibu dipersiapkan pertanyaannya. Nanti kita akan buka kesempatan untuk ibu-ibu bertanya. Kita harus break dulu sebentar dan kembali lagi tetap di hati-hati bersama Mama Dede. Kita lanjutkan lagi hati ke hati bersama Mama Dede. Iya, baik kita masih membahas tema tentang pintu setan. Dan seperti janji saya, sekarang giliran ibu-ibu yang ingin bertanya. Siapa yang mau bertanya, Bu? Ini dari yang depan saya ada yang merah. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ketuanya dia, kelihatan paling gede. Iya. Dadanya. Saya ada Ibu Elin. Ya, yes, saya Elin. Dari Majelis Taklim Nurussalam Cibodas Tangerang. Ya. Saya ingin bertanya, Ma. Kan sekarang emang zaman dulu ya, kata orang tua dulu, kalau orang hamil itu suka pakai penitih, Ma, di sini. Suka pakai gunting, panglai, segala macam sapu lidi. Katanya biar menjaga supaya bayinya dijauhkan dari itu. Itu gimana? Perbuatan syirik yang sangat salah. Setan kagak takut peniti, setan gak takut gunting kecil, setan gak takut bangle, tapi setan takut kepada orang beriman. Orang yang mantap imannya dari hati sampai mulut sampai sikap dan perilaku tidak bakal tergoda oleh setan. Itu sangat salah. Makanya jangan melakukan itu. Itu musyrik. Musyrik gitu. Musyrik teh orangnya. Syirik perbuatannya. Oh iya ya. Oh iya. Terima kasih ya Mama. Iya. Ibu siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang ibu hamil lagi? Iya banyak ya. Oh itu salah. Bangle apaan sih mah bangle mah? Bangle itu kayak semacam jahe. Ah? Ada jahe, ada kunyit, ada lengkuas, ada bangle. Ah. Nah kalau Abel pengen tahu ntar pulang ke pasar minggu kita beli bangle. Iya bang. Kirain bangle yang buat tidur itu kan. Oh itu bale. Oh itu bale iya. Kalau yang buat dipecak lele. Lele iya. Oke baik yang berikutnya siapa lagi bu yang mau bertanya? Ois, Ibu Kesi. Ya, saya tahu sekali ini namanya Ibu Kesi. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Kesi. Iya. Saya mau bertanya, Mas. Ya, Bu Kesi. Gimana nyadari orang yang lagi kesetanan sebab dia dikawasai oleh setan? Kesetanannya bagaimana, Bu Kesi? Saya bertanya, iya gimana nyadarinya? Ya, ya tadi ya, kan ya. Saya bilang, yang pertama setan itu masuk kalau marah-marah, kalau kalau emosi. Bagaimana mengatasinya? Anda lihat Ali Imran 134. Wal kadiminal ghoin. Kendalikan hawa nafsu. Semua manusia nafsu ada. Tapi bedanya ada yang bisa ngeri nafsu, ada yang tidak. Makanya orang takwa orang yang ngeri nafsunya. Ini yang pertama karena marah. Yang kedua setan masuk karena egois. Jadi karena serakah, rakus. Bagaimana pengendaliannya? Jadi orang jangan rakus. Jadi orang jangan serakah. Lihat orang lain yang lebih banyak membutuhkan. Kita bantu mereka. Jangan mentang-mentang kita kaya. Sehingga orang lain sedih dengan pakaian kita. Dengan perhiasan kita. Bantu orang lain. Jadi seperti itu ya Bu Kesi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia kayak pala yang kata ada jam dinding itu deh. Iya. Yeah. Terima kasih. Yang di dashboard mobil kan juga ada tuh yang diginin. Iya. Gitu ya. Kalau dia begitu loncat ya. Sampai Jogja goyang terus ya. Oke, mah katanya ada yang bilang kalau lagi marah kita wudu, mah maksudnya kenapa, mah kok begini, harus wudu? Begini Del, yang namanya nafsu pusatnya di pusat kita. Sejengkal ke bawah nafsu birahi. Kalau Anda tidak percaya, jengkalin pas ke bawah. Sejengkal ke atas nafsu dunia. Bagaimana yang nafsu birahi? Anda lihat Al-Baqarah 223. Nisaukum harsul lakum. Istri kalian, tempat kalian bercocok tanam. Artinya kalau dengan orang lain, haram. Nah, yang ke atas, nafsu dunia, pangkat, jabatan, rumah, baju, kekuasaan, dan segalanya. Yang ke atas, dalilnya mana? Anda lihat Al-Baqarah 168. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah semua yang di muka bumi yang halal yang thayyib. Jangan mengikuti langkah setan. Setan musuh yang nyata. Artinya yang tidak halal itu tidak boleh, itu kesetanan. Jadi buat rumah, buat mobil, buat pakaian, buat jabatan yang halal. Jangan beli jabatan, jangan korupsi, seperti itu kan? Abel nanya, bukankah dengan wudu? Kita lihat bagaimana mengatasi nafsu baik yang sejengkal ke bawah maupun yang sejengkal ke atas. Kita harus tahu, nafsu didorong oleh setan. Inna nafsa lamaratun bisu. Nafsu setan sudah mengajak manusia berbuat jahat. Setan, nah setan oleh Allah diciptakan dari api. Api hanya bisa padam dengan air. Kalau datang nafsu baik yang sejengkal ke bawah maupun yang sejengkal ke atas, tidak ada pelampiasan, berwudu dengan air, persentasenya berkurang. Kalau masih ada, langsung ada sembahyang sunat 2 rakaat. Ketika kita ruku, pusat kita ketekuk, nafsu berkurang. Sujud 2 kali jauh ketekuk berkurang. Diri lagi ruku sekali berkurang, diri lagi sujud 2 kali jauh berkurang. Selesai berwudu dan sholat-sholat mutlak 2 rakaat, 2 kali ruku, 4 kali sujud, persentase nafsu sangat kecil. Makanya Nabi mengatakan, kalau kalian ada nafsu, baik birahi maupun yang ke atas keduniaan, silahkan berwudu. Atau kamu berduduk, atau berbaring, atau jongkok. Kalau kita diri, marah sama orang, duduk, ketekuk. Berbaring, ketekuk. Kalau ada lagi duduk, marah sama orang, datang nafsu, langsung berdiri, amarah Anda semakin menggila. Kenapa? Bodongnya ngablak kemana-mana. Anda silakan tertawa. Ya. Saya menyampaikan sangat ilmiah. Ayatnya jelas, hadisnya jelas. Iya, oke, baik. Sekarang satu orang lagi penanya, Bu. Silakan dari yang sebelah sini. Ya, silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juminah dari Masjid Taklim Al-Hikmah. Ya, Bu Juminah. Mau nanya, Ma. Silakan, Bu Jum. Ini saya kan kadang suka marah-marah sama suami, sama anak, sama cucu gitu. Cuman apa solusinya supaya setan itu enggak marah-marah terus gitu. Iya. Halo Bu Jumina, kedengerin saya barusan ngomong, tidak perlu Anda bertanya lagi. Apa saya harus ngulang? Iya. Masalah buat lo. Enggak usah diulang. Mas Bulo, iya. Masalah buat lo, iya. Makasih, Mas. Iya. Iya. Tapi kan kalau misalnya ngelihat anak terus mau marah wudu, ngeliat suami wudu kan lama jadinya, Ma. Gimana caranya? Ya, kalau memang anak itu salah, kita marahin wajar. Yang tidak wajar, salahnya dikit, marahnya banyak. Itu yang gak wajar. Ya. Harus kewajiban kita menyadarkan mereka. Jadi boleh marah sama anak kalau dia salah, biar benar. Ya. Marah suami, kalau memang suami melakukan kesalahan, kita tegur. Itu biar benar. Nasihatin mereka bukan dengan cara marah-marah, tapi dengan cara dinasehati, Bu Jum. Oke, Bu Jum. Oke, ya baik, kita akan break dulu sebentar. Nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Kita masih membahas tema tentang pintu setan. Ya, tadi ada kesempatan beberapa yang sudah bertanya, Ibu Kesi juga sudah bertanya. Saya akan berikan kesempatan lagi untuk yang berikutnya. Ada lagi, Bu, yang mau bertanya, Bu? Yang sebelah sana hijau ada? Ya, silakan ada. Silakan, Bu. Ya, silakan. Silakan ya, berdiri. Silakan, Ibu, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumiati dari Majelis Taklim Nurul Yakin, Jembatan 3, Penjaringan. Ya. Okay. Bu, saya Mama mau nanya. Ya. Misalkan ini ya, di suatu kampung itu ada yang berbuat zina. Terus dia itu sampai hamil, misalkan itu. Kalau apa dia kemasukan setan? Maksudnya dosanya itu dia sendiri yang nanggung apa orang sekampung? Wah, iyalah. Lana a'maluna walakum a'malukum. Amalan Allah ya buat Allah, amalan gua ya buat gua. Dia yang zina yang dosa dia, masa kita yang zina dia? Kecuali kalau kita bilang lu zina. kita ikut dosa encum begitu. Satu lagi, Bu. Satu aja encum, Satu aja. Maaf ya poncum ya. Saya ingat istri saya di Pamengpek encum juga namanya. Jadi kalau Mama lihat ini sama dengan peribahasa. Iya. Air tenang, menghanyutkan. Iya. Ngomongnya kayak pelan-pelan, tapi dua lagi. Dua, iya. Iya. Ma, tapi kan bukankah itu masih tanggung jawab kita sebagai orang tua, Ma? Kalau ada orang, ada anak yang... Yang dia, Ma, tanya apa tetangganya ikut dosa. Iya. Kalau tetangga enggak, kalau ya, orang tua iya. Nih, Ma. Iya. Kalau kita orang tua enggak lepas anak pacar, diemin. Enggak ditegor, enggak dibarahin sampai terlambat pulang dan sebagainya. Kita orang tuanya ikut dosa. Begitu. Iya. Kalau tetangga mah kagak, bukan urusan kita. Iya. Oke, baik. Yang berikutnya siapa lagi, Bu? Yang mau bertanya? Ini oke, silakan, Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rukmini dari Majelis Taklim Nurul Salam Cibodas. Mangga, Cek. Iya. Saya mau bertanya, mah. Iya. Kan kalau waktu adzan itu kita harus mendengarkan suara adzan. Terus yang orang itu menyetel musik ya, misalnya menyetel musik di waktu adzan itu orang itu termasuk juga kesetanan. Iya. Bu, ngedengerin azan sunat, menjawab kata-kata azan sunat, berdoa habis azan itu pun sunat. Jadi kalau tidak melakukannya dia tidak berdosa. Ketika ada azan, dia setel musik kenceng. Apa dia kemasukan setan? Itu tidak, cuman tidak ada kesadaran. Mana buruk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya. Panggilannya buruk emang ya. Daripada panggil Bu Min, iya Bu Mini ya. Apa Bu Mini? Iya Bu Mini mungkin ya. Buruk apa Bu Mini? Buruk Bu Mini ya. Oke baik, yang berikutnya ada apa lagi Bu yang ingin bertanya? Ya. Oh ini ada yang mau nanya? Iya silakan Bu. Iya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti Mas Ana dari Jembatan 3. Jadi dari Majelis Taklim Nurul Yakin Jembatan 3 Jakarta Utara. Iya, ya, Mas Ana. Yang mau saya tanyakan, kan kalau bulan puasa katanya pintu-pintu surga ditutup. Pintu-pintu setan itu ditutup katanya. Itu maksudnya bagaimana itu? Setan diikat. Iya. Rasul bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis sayatin." Kalau datang bulan Ramadan, dibuka semua pintu surga, diablakin kalau Betawi bilang. Ditutup semua pintu neraka, diikatlah setan. Kenapa Nabi mengatakan dibuka pintu surga? Kita-kita orang yang beriman kepada Allah, tahu agungnya Ramadan, tahu mulianya bulan Ramadan, berlomba-lomba beribadah, saking banyaknya orang beriman ibadah, oleh Allah diablakin doh pintu surga. Yang kedua, ditutup pintu neraka. Kenapa? Kita yang beriman kepada Allah, yakin dimanapun berada Allah melihat kita, maka kita tidak akan melakukan perbuatan dosa dan maksiat di bulan Ramadan, karena tahu mulia dan agungnya bulan Ramadan, karena tidak ada yang melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, maka oleh Allah pintu neraka ditutup. Yang ketiga, kata Nabi, wasup pidatis sayatin, diikat setan. Jangan Anda membayangkan setan diikat pakai tali rafia satu-satu. Salah. Setan itu nafsu. Ikatannya iman kita. Nafsu yang datang dalam diri kita diikat dengan iman kita. Anda lihat. Ketika selesai perang Badar, Rasul kumpulkan para sahabat di tengah lapang. Lalu beliau berpidato. Wahai para sahabat, baru saja kita menghadapi musuh yang besar. Tapi kalian jangan lupa, masih ada musuh yang lebih besar dari yang kita hadapi tadi. Sahabat tanya, apalagi Rasulullah, musuh yang ada dalam diri kalian. Apa itu? Nafsu. Makanya wal kadzi minal ghaib, kendalikan hawa nafsu. Ini maksudnya bukan setan diikat, tapi setan nafsu ikatannya iman kita. Begitu. Iya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tadi siapa namanya? Ibu Ibu Siti Mas Ana. Mas Ana. Miss Mas Ana. Oke, baik. Baik, ada satu lagi kesempatan, Bu, yang ingin bertanya dari yang ungu, ada yang mau nanya? Kalau ada boleh langsung berdiri ya. Berdiri, Bu. Dia ya. Ditiup kok dia pikir kopi. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naning dari Majelis Taklim Al-Hikmah Villa Bekasi Indah Tambun. Mangga Naning. Iya. Mah ini kita bertanya pada suatu hari itu kita anak kita kan sakit, Mah. Kebetulan kita panik nih. Pastikan ada tetangga yang menginginkan apa? Menyarankan itu ke sanalah. Akhirnya kita ke berobatlah ke tempat-tempat yang mungkin dianggaplah katakanlah dugun lah ya Mah ya. Apakah amalan-amalan kita hilang Mah untuk Rasul bersabda, "Man ata arrafan fasalawan sayyin fasaddaqu lam tuqbal lahu salatu arba'ina yauman." Siapa di antara kalian datang kepada seorang dukun, bertanya sesuatu masalah dan percaya dengan apa yang dikatakan dukun tadi, tidak diterima oleh Allah salat kalian selama 40 hari 40 malam. Jangan Anda bilang saya panik. Panik tidak panik, iman tetap ada. Jangan berobat ke dukun. Salah. Iya. Oke. Okay. Terima kasih, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, kita akan break lagi sebentar dan nanti kembali tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Kita masih membahas tema tentang pintu setan dan sekarang saya berikan kesempatan lagi ibu-ibu yang ingin bertanya. Masih ada Bu yang ingin bertanya? Ya, ini dari sini ada yang nanya. boleh berdiri Bu. Silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rumiati. Mangga. Ya, dari Majelis Taklim Al Istiqomah Tanjung Anom Mauk Tanggerang. Iya. Ada yang ingin saya tanyakan, Ma? Iya, silakan Bu. Jika kalau orang pergi ngaji, make masuk banyak banget. Iya. Yeah. Itu apa termasuk setan apa tidak? Itu dia kesetanan. Kesetanan. Anda silakan lihat di dalam surat Al-A'raf ayat 31. Walatus ribu innahu la yuhibbul musrifin. Jangan berlebihan, Allah sangat tidak suka, sangat benci dengan orang yang berlebihan. Ibu tadi nanya, ada yang mau ngaji dandan merah, kuning, hijau. Udah pakai jilbab kembang. Bros. Bros. Ya Allah, gelang sampai ke ketek, cering, cering, cincin tiap jari. Jadi jangan berlebihan. Khairul umur awsatuha, sebaik-baik urusan yang sedang saja. Kalau itu indah, suka dengan keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah indah. Suka dengan keindahan. Keindahan bukan berlebihan, tapi yang sedang-sedang saja. Begitu Ibu Ermiati. Iya, Ibu Ermiati, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datar banget ngomongnya. Iya. Pelan aja gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ma, tapi kalau memang Ibu Ermiati punya persediaan emas banyak, perhiasannya banyak, bukan mau bermaksud berlebihan, emang kita punya banyak gitu. Silakan dinikmati. Yang Mama khawatir saat ini Anda pakai perhiasan banyak, diincer sama rampog. Kalau rampok belum seberapa. Iya. Rampog. Kalau kubro itu dia ya. Iya, begitu ya Ibu Ermiati. Oke, baik, yang berikutnya siapa lagi Bu yang mau bertanya? Dari yang ungu dulu Bu ya. Sabar ijo sebentar. Ya, oh itu sok berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Retno dari Majelis Al-Hikmah. Ya. Tambun. Nah, saya mau bertanya, Ma. Kalau seandainya saya punya suami, terus suami saya sekarang? Itu... Sekarang punya gak? Alhamdulillah itu masih punya. Itu seandainya tadi. Begini, kalau seandainya suami saya itu memuji-muji bosnya biar bisa naik pangkat, itu apakah termasuk itu juga kesetanan. Oh gitu ya. Jadi kalau orang memuji apa adanya. Ya lo ibu cantik, bunganya pinky, benar-benar cantik. Ha, bos keren banget. Biar gaji naik. Ha, bos ternyata ganteng pakai baju ini. Biar gak diomelin kemarin bolos 2 hari. Lah itu pun setan masuk memuji orang lain. Dengan adanya pamri, namanya udang dibalik. Balik tepung. Karena udangnya ditambak. Sekarang udangnya dibatu lagi. Iya, begitu Ibu siapa? Ibu Retno. Ibu Retno. Retno. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, baik. Sekarang yang berikutnya, yang hijau tadi sudah berdiri. Silakan Bu. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ana dari Majelis Taklim Nurul Yakin, Jembatan 3. Jembatan 3. Iya, ya, Bu Ana, iya, silakan. Nggak ada yang bilang 4 juga. Saya mau tanya, Mah. Iya, silakan Bu Ana. Kan kita lagi sholat tuh ya. Lagi sholat itu husu, satu rokaat, husu, ya. Dua rokaat, husu. Ketiganya nah, itu ada yang manggil. Mic-nya yang manggil itu ngagetin, itu sholat tadi dapat semana ya? Batas mana itu? Apa ulang lagi, apa kita langsung ruku? Kalau Anda dalam sholat ragu-ragu, 2 rakaat, 3 rakaat, ambil yang sedikit, yang 2. 3 rakaat, 4 rakaat, ambil yang 3. Ada 5 perkara yang harus kita mengerjakan sujud sahwi. 1, kalau Anda lupa tidak tahiyat awal. 2, kalau Anda lupa tidak kunut dalam sholat subuh. Yang 3, kalau Anda ragu sholat saya 2, 3, 4, ambil yang paling sedikit. Yang 4, kalau Anda sholat kelebihan rakaat. Yang 5, kalau Anda sholat kekurangan rakaat. Semua yang 5 tadi. Kalau Anda ingatnya sebelum salam, Anda sujud sahwinya sebelum salam. Contoh, ketika saya sholat, saya lupa misalnya berapa rakaat saya sholat. Ingat sebelum salam. Ketika saya tahiyatul akhir, fil alamina innaka aminu majid. Harusnya salam ke kanan, salam ke kiri. Karena saya ingat saya punya kesalahan, langsung Allahu Akbar, sujud sahwi. Subhanalladzi la yanamu wa la yasu, 3 kali. Allahu Akbar duduk, Rabbighfirli warhamni sampai selesai. Allahu Akbar sujud lagi, Subhanalladzi la yanamu wa la yasu, 3 kali. Allahu Akbar duduk sudah mapan, langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tahiyatnya sudah kita baca. Itu yang pertama. 2. Sujud sahwi bisa dikerjakan di luar sholat. Kalau ingat kesalahan saya waktu sholat tadi setelah salam. Misalnya habis sholat Anda mau makan, ambil piring. Ya Allah, perasaan lohor saya tadi 5 rakaat. Taruh piring. Kalau masih punya wudu, langsung Anda pakai mukena. Langsung Anda sholat lagi. Pada saat itu, tambahin kalau kurang. Kalau emang kelebihan, langsung Allahu Akbar. Sujud sahwi 2 kali. Duduk baca tahiyatul akhir, langsung Anda salam. Ini sujud sahwi bisa dengan 2 cara. Dalam sholat, kalau ingat kekurangan kita sebelum salam. Di luar sholat, kalau kita ingat kekurangan kita setelah salam. Ya, begitu Ibu. Ya, Ana. Terima kasih, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kita break lagi sebentar. Nanti kita kembali lagi, tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Alhamdulillah, ya. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Iya, kita masih membahas tema tentang pintu setan. Dan sepertinya sudah ada yang mau bertanya ini di samping Mama. Mama ya, sudah. Iya, silakan. Siapa yang mau nanya di dia samping ngubur. Mama nih? Iya, silakan Bu. Dengan siapa Ibu? Siapa Bu? Assalamualaikum. Iya, langsung ngomong aja kalau di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Farida dari Tambunnya Furman Villa Bekas Indah 1. Oke. Oke, Bu Farida. Mama, saya mau bertanya nih. Iya nih. Gimana ya, Mas? Saya punya teman. Itu udah pulang pergi haji umroh berapa kali, terus dia cerita gini gitu, mah hukumnya gimana tuh, mah saya misalnya, suka dengerin aja. Ceritanya bagaimana misalnya? Ceritanya yang dia membanggakan gitu sama teman-temannya bahwa dia tuh udah sering pergi haji terus umroh gitu, makanya seakan-akan dia bikin kita jadi iri gitu, mah. Gimana tuh, mah? Kalau dia bercerita kepada orang lain, misalnya, gue dong udah haji 2 kali. Gue dong haji 3 kali, itu kesetanan, pamer. Haji itu kewajiban, bukan buat dipamerkan. Siapa sih umat Islam yang kakak kepengen haji? Rasul sendiri gak pernah dipanggil haji Muhammad. Jadi orang yang pengen dipanggil haji dan sebagainya, itu adalah kerasukan setan, pamer. Itu aja ya, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu aja ya, Ma, gitu ya. Oke, baik, siapa lagi Bu yang ingin bertanya, Bu? Iya, di sini ada, ini ada. Oke, silakan, silakan, silakan. Mangga, Ibu. Boleh berdiri, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atun dari... Tadi ada Atun lain, Bu? Iya, ini Atun yang lain. Dari Majelis Talim. Dari Majelis Taklim Nurussalam. Iya, Bu Atun. Cibudas, Tangerang. Apakah yang akan ditanya? Mas, saya ingin bertanya. Iya, oleh Bu Atun. Saya kalau Atun sering ada masalah, pasti marah-marah. Kalau saya tinggal pergi, marah-marahnya hilang. Gimana ya, Ma? Saya di rumah punya masalah. Ya. Saya marah-marah. Saya pergi di jalan marah-marah. Sadar gak sadar, Bu Atun kemasukan setan. Enggak, kalau pergi dia justru marahnya hilang, mah, kalau udah enggak ada. Pergi jadi, ke rumah saudara. Ya, anaknya nyebelin. Pergi ke rumah saudara, salah artinya Anda manusia tidak punya rasa tanggung jawab. Ada masalah bukan kabur, selesaikan. Kalau Anda pergi, siapa tahu yang kesel sama Anda makin berkembang. Jadi justru semakin rame. Ada masalah bukan kita pergi meninggalkan masalah, selesaikan masalah, wasawirhum fil amri, bermusyawarah dalam semua urusan. Begitu Po Atun. Inilah jawaban saya. Silakan Po Atun. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada titik, ada koma ya. Iya. Baiklah, setelah Ibu Atun bertanya, saya akan berikan kesempatan lagi kepada ibu-ibu ya, Bu. Siapa lagi yang mau bertanya, Bu? Ini ada, Ijo ada. Oke, Jo, silakan Jo. Oke, silakan. Wah, ya. Gede banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulia. Ulia. Iya, siapa Bu? Mama. Ulia. Ulia, ya. Sama, Mama saya mau nanya. Kalau saya suka, kan saya udah tua, sekali-kali suka nolak suami. Iya. Apakah saya dosa? Dosa. Anda berdosa. Karena suami berhak mengambil sesuatu manfaat yang terdapat dalam tubuh Anda. Tapi saya sudah umur. Umur kalau lelaki tetap iya. Iya. Nenek-nenek. Oga, iya. Oga. Jadi, tapi sudah di setelah tarik sampai setengah bulan ya di. Iya. Suka nggak suka, mau nggak mau dia adalah suami Anda daripada dia jajan di luar Bu Huria. Kalau ibu memang sudah lelah, sudah tua, kurang bernafsu, saya rasa gampang Pak, saya kurang nafsu, silahkan buka sendiri, tutup sendiri. Ah, gampang Bu Huria. Terima kasih, assalamualaikum. Ya, udah diem aja Bu Hurianya mah. Karena kalau gak dikasih setengah bulan marahnya lah mah. Iya. Laki. Iya. Iya. Iya. Jadi begitu lebih mudah. Iya. Silakan Bang, kalau pengen mah buka sendiri. Nanti udah selesai tutup lagi ya Bang. Begitu Ibu Uria. Iya, iya, iya. Ini banyak nih mah sebenarnya terjadi kayak begini mah di pasangan suami istri yang istrinya sudah tidak menopos. Iya, tidak punya. Kurang bergairah. Iya. Oleh karena itu izinkan suami Anda menikah dengan wanita yang lebih muda dari Anda. Begitu Bu Hur. Iya, iya, iya. Tapi kan sebagai wanita tidak mau mah di madu, masa gara-gara gituan aja jadi. Kenapa gara-gara gituan bisa puyeng tahu? Jangan munafik, jadi orang itu kebutuhan seorang manusia. Silakan suami Anda menikah kembali. Iya, iya, iya. Makanya Del, mama-mama iya, bersyukur iya. Ayah gak bakal nikah lagi. Kenapa? Karena udah meninggal. Meninggal, iya. Jadi ngomongnya enak, ya. Oke. Baik, sekarang waktunya kita mendengarkan mama memberikan kesimpulan untuk tema kita, mah. Tentang pintu-pintu setan. Pemirsa, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setan masuk ke dalam diri kita manusia melalui 10 pintu. Yang pertama, ego, marah, emosi. Yang kedua, serakah, rakus, tamaruk, memenang sendiri. Yang ketiga, makan yang sangat kenyang dengan yang halal. Yang keempat, mengenakan pakaian yang berlebihan. Yang kelima, memuji orang lain dengan adanya pamrih. Yang keenam, kalau ngurusin dunia maunya lama, ibadah pengen buru-buru. Yang ketujuh, pamer dengan anak, suami, kekayaan, kemudian tanah yang dia miliki, kemudian juga dengan peternakan. Kemudian yang delapan, pelit, koret, kedekut, merek hese, buntut kasiran, pantatnya kuning. Yang kesembilan, fanatik suku, fanatik partai, fanatik organisasi. Dan yang kesepuluh, sentimen sesama muslim. Hindari yang sepuluh dengan kebalikannya. Kalau Anda tidak mau kemasukan setan yang pertama, tahan, jangan marah-marah. Dan selanjutnya cari kebalikannya. Insya Allah setan tidak masuk dalam diri kita. Amin. Ya, baik, itu dia kesimpulan mama. Aduh, apaan nah, lagi? Adel, tolongin dong. Ngapain? Ini makasih mau kunci. Iya terus? Anterin. Ya gila kali mau anterin. Ada lo gak tau sih, makanya pernah lihat penampakan mah, disitu takut. Penampakan di WC ada, WC, WC tanya juga takut melihat lo. Hei, lo takut mas Yun, enggak, ada makhluk. Ya ada makhluk, di mana mana juga makhluk yang banyak, tapi di dimensi yang lain, yakin Allah menjaga saya. Tuh, gitu. Udah gue jangan merengi-merengi sana. Lo bagiin ini aja ke ibu-ibu. Yang pemenangnya adalah ibu, lupa nih saya. Ibu Hermina. Ya, ibu berdiri ibu. Yang ibu, mana? Ibu Hermina ya. Enggak ada ya. Hermina rumah sakit. Hermiati. Ibu Hermiati. Ya. Hermiati mana? Eh, iya ibu Hermiati, berdiri. Ya. Ibu malah. Ini namanya ibu Hermiati. Kenapa bu? namanya ya. Iya, Ibu. Ya. Balik lagi katanya. Balik lagi dia ambil lagi dia ogah salah namanya. Iya, iya, iya. Balik lagi. Rumiati. Rumiati. Ya, so, balik lagi. Berarti salah dong bukan buat Ibu. Ya benar Ibu Rumiati ya. Selamat Ibu Rumiati dapat ya. Hadiahnya. Iya. Ya salam ya, dong, salim dong. Iya loh, terima kasih ya Mang Kasep ya. Sudah berbagi-bagi. Iya. Ibu-ibu terima kasih juga sudah hadir di sini semua. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bermanfaat buat kita. Dan nanti Ibu pulang ke rumah semuanya selamat sampai tujuan. Amin. Pemirsa insya Allah besok kita ketemu lagi. Tentunya tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Alhamdulillah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.